Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Fala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk dars ke-50. Poin ke-7. As-sabi'u ta'riful adadi bi'al. Itu bagaimana cara memakrifahkan adad dengan alif lam. Idza uridu ta'rif al-adadi bi'al, jika hendak atau menginginkan memakrifahkan adad bilangan dengan alif lam, fa in kana mufradan adkhalat al ila al-ismi alladhi yali al-adadu ay al-mudhafu ilaihi. Jika bilangannya mufrad, satuan gitu, atau terdiri dari satu kata, maka alif lamnya itu dimasukkan kepada isim setelah adad, isim setelah bilangannya, dan dia adalah mudhaf ilaih ketika itu. Contoh mislu jaa sittatu talabati, telah datang 6 pelajar itu, ya. Jadi at-talabahnya ma'rifah. Ini kalau hendak memakrifahkan adatnya, bukan sittahnya yang dikasih alif lam. Tapi ja'a sittatu talabah. Ya. Ustudillat khamsatu dinarat. Ya, 5 dinar itu telah ya, diambil. Ya, atau dipakai. Itu kalau adatnya mufrad. Kemudian wa in kana ma'tufan wa ma'tufan alaihi adkhalatil al. Adkhalat al alal juz'aini, apabila adatnya murakkab 11 sampai 19, maka alif lamnya itu dimasukkan ke ya dimaksud masukkan ke bagian afan. Wa in kana murakkaban adkhalat, ya jika bukan ma'tuf, ma'tuf yang ketiga, yang kedua, wa in kana murakkaban adkhalat al ala sadarihi ai ala juz'ihil awwali. Jadi kalau 11 sampai 19 maka dimasukkan ke bagian awal atau bagian depannya. Maksudnya bagian yang pertama. Contohnya qadaina al-khamsata asyara yauman bil masifi. Kami menghabiskan 15 hari di tempat liburan masif, yaitu liburan musim panas. Ini yang dikasih alif lam al-khamsatanya. Wa in kana ma'tufan wa ma'tufan alaihi adkhalat al ala juz'ain. Kalau bilangannya ma'tuf dan ma'tuf alaihi, ya 21 dan seterusnya, maka masukkan al di dua bagiannya. Mithlu qara'tul khamsata wal 'ishrina kitaban. Aku telah membaca 25 buku. Wa tatbiqul qawaidu nafsuhu as-sabiqu syarhuha fima yata'allaqu bi tadhkiril adadi wa ta'nisihi wa i'rabihi wa bina'ihi. Dan ya, kaidah-kaidah tersebut bisa diterapkan juga ya, yaitu dari sisi ya, kaidah-kaidah yang seperti itu yang sudah dijelaskan dalam memarifahkan itu bisa diterapkan ya, diterapkan dan dari sisi ya, dan kaidah-kaidah yang tadi sudah dijelaskan penjelasannya telah berlalu, yaitu dari sisi mudzakkar ya, mudzakkar adatnya atau muannasnya atau irobnya atau binanya. Jadi ketika memakrifahkan juga tetap berlaku ya, dari sisi kaidah-kaidah ya, mudzakkar, muannas, ya irob dan mabninya. Ini hanya pembahasan masalah ya, bagaimana kita membuat makrifah adat tersebut. Adapun kaidah-kaidah yang sebelumnya di dars-dars sebelumnya itu tetap berlaku, baik mudzakkar, muannas yang kalau yang harus dibalik misalkan, atau dari sisi mana yang mu'rab, mana yang bina, itu tetap sama. Kemudian yang ke-8, Sughul adadi ala wazni fa'ilin lidalalati ala tertibi. Itu bentuk adad, wazannya fa'il. Ya. Untuk menunjukkan urutan. Untuk menunjukkan urutan. Idza sighul adadi ala wazni fa'ilin lidalalati ala tartibi fa innahu yutabiqul ma'dudu min haythu tadhkir wa ta'nithi fi jami'i halatihi wa yakunu mu'raban fi ma 'ada al-a'dadi min 11 ila 19 fa takunu mabniyatun ala fathil juz'aini. Jika adatnya dibentuk dari wazan fa'il, fa'ilun, dan menunjukkan kepada urutan, maka adatnya itu yutabik, yang mencocoki ma'dudnya, ya, fa'innahu yutabikul ma'duda, mencocoki ma'dudnya dari sisi mudzakkar dan mu'annasnya pada seluruh keadaan. Wa yakunu mu'raban, maka seluruh keadaan tersebut, ya, mu'rab, ya, kecuali bilangan-bilangan 11 sampai 19. Maka dia mabni, fatakunu mabniyah ala fathi juz'ain. Ya, maka dia mabni pada dua bagiannya dengan tanda fathah. Contohnya mislu tuda'u nashratul akhbari fis sa'ati as-saminati wan nisfi. Disebarkan, ya, buletin atau surat kabar, ya, pada jam 8, ya, pada jam 8 setengah, berarti jam 8.30. Jadi ini bilangannya mana? As-saminah, ya, as-saminah dia mencocoki ma'dudnya, yaitu as-sa'ah. Ya, karena as-sa'ah mu'annas, maka pakainya as-saminah. Contoh yang lain, tertibu hadhihi talibati salisah. Ya. Tertibu hadhihi talibati as-salisatu wal isyruna. Urutan siswa-siswi perempuan ini adalah as-salisatu wal isyruna. 23, urutannya 23. Ini mencocoki dari sisi mu'annasnya. Contoh yang lain, yadharu qamaru badran fil lailatir rabi'ata ashrata minash shahril arabiyyi. Terlihat, ya, atau bulan purnama itu nampak jelas, ya. Maksudnya bulan purnama itu nampak pada malam 14 dari bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.